السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله، الله عز وجل kembali memberikan peluang dan kesempatan bagi kita untuk membangun ketaatan di atas ketaatan, harapan kita kepadanya atau dari Allah Jalla Subhanah. Semoga apa yang telah selesai kita lakukan dari ketaatan itu diterima oleh Allah Jalla Subhanah, dan kebajikan yang pintunya kembali kita membukanya dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla Subhanah, lalu kemudian menerima sebagaimana harapan kita diterimanya apa yang telah selesai kita lakukan dan perbuat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita masih berada di dalam majlis muzakarah, majlis mutala'ah, majlis munasahah. Tentunya kita ingin mengharapkan barakah dari Allah Jalla Subhanah melalui majlis muzakarah ini. Barakallahu fikum. Dan kita bersama risalah al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala al-wasailul mufidah lil hayati sa'idah. Beliau barakallahu fikum mengajak kita untuk menyelami prinsip dasar dan pondasi yang pokok, pokok yang kita harus miliki di dalam kehidupan. Bila kita mengharapkan al-hayat at-tayyibah, al-hayat as-sa'idah di dunia ini, dan mendapatkan ganjaran dan nilai untuk kehidupan negeri alam barzah dan alam akhirat, asas dasar dan pokoknya adalah al-imanu wal-amalu salih. Beriman dan beramal salih sudah kita sebutkan barakallahu fikum di depan tentang iman dan amal salih yang akan membuahkan barakallahu fikum kebahagiaan hidup dan kebagusannya. Tatkala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Jalla Subhanah, dan kita telah menyampaikan pula sebagaimana ikhwanuna telah mengetahuinya, penerimaan amal dari Allah oleh Allah Jalla wa'ala atas masing-masing hambanya harus dibangun di atas landasan keikhlasan dan kesesuaian amal itu dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bila telah membangun amal itu di atas dua landasan ini, itulah yang akan membuahkan kebahagiaan, kesenangan, barakallahu fikum. Dan sudah kita menyebutkan pula tentang kecerdasan seorang wanita, istrinya Nabi kita alaihi salatu wassalam, Khadijah, di dalam menghibur, barakallahu fikum, suaminya, kita ketika mengalami ketakutan yang menimpa rahimani wa rahimakumullah, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melihat amalan-amalan yang telah dilakukan oleh calon rasul tersebut, Nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa pada praktik hidup keseharian Nabi alaihi salatu wassalam terdapat asbab min a'zami sa'adah, sebab-sebab yang menjadi paling besar terwujudnya kebahagiaan. Karena beliau adalah orang yang memuliakan tamu. Beliau adalah tampil untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Beliau menyambung, barakallahu fikum, silaturahmi. Beliau melakukan makarim wa mahasin. Bukan merupakan sunnatullah. Jikalau orang yang telah menghimpun asbab a'zamis sa'adah, sebab kebahagiaan yang paling besar di dalam hidup ini, lalu kemudian Allah menghinakannya, abadan, kata Khadijah menghibur sang suami, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kecerdasan yang tinggi pada diri Khadijah, bahwa ternyata amal nyata yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyebab kerendahan datang dari Allah jalla wa ala, bahkan sebaliknya Allah yang akan memuliakannya, Allah jalla wa ala yang akan, barakallahu fikum, memuji dan menyanjungnya, hafizani wa hafizakumullah. Kita langsungkan beliau menyebutkan, seorang yang beriman kepada Allah jalla wa ala, ketika berhadapan dengan berbagai macam perkara yang dia tidak sukai, malapetaka terjadi pada dirinya, muncul, barakallahu fikum, kegelisahan hidup yang menimpa orang lain yang akan bertamu pada dirinya sendiri, karena iman dan amal soleh yang menjadi pokok landasan hidupnya, dia tampil untuk melakukan penghadangan, barakallahu fikum. Dia tampil untuk menghadapinya, menghilangkan apa yang mampu dia hilangkan, dia lemahkan apa yang mampu dia lemahkan, dia lakukan. Setelah itu, barakallahu fikum, dia bersabar dengan sabran jamilah, kesabaran yang indah untuk menghadapi semuanya itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu dengan landasan iman dan landasan amal soleh, dia bisa tampil untuk menghadapi segala perkara yang akan menghampirinya dari malapetaka, sesuatu yang tidak disenangi, maka itulah yang akan menghancurkan segala bentuk malapetaka tersebut, barakallahu fikum, dan perkara yang tidak dia sukai dan senangi. Kesabaran yang tinggi pada dirinya dan berharap pahala dari Allah jalla wa ala, sehingga terlahirlah al-masar wal amal at-tayyibah, yaitu kebahagiaan, kesenangan, karena dia tampil untuk menghadapinya barakallahu fikum. Kemampuan dia untuk bergerak, kemampuan dia untuk menghadang, karena ada dasar dan landasannya, iman barakallahu fikum dan amal saleh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita dengarkan apa yang abbaran Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Ar-Rasul, di dalam hadisnya atau di dalam sabdanya dalam hadis as-sahih rawahu Muslim min hadis Suhaib bin Sinan Yahya ibnu radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Yahya Su'aib bin Sinan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman itu, kata beliau alaihi salatu wassalam, karena semua urusannya mereka, ai orang yang beriman itu, adalah baik. Semua urusannya adalah baik. In asabathu sarra, orang yang beriman apabila mendapatkan kesenangan, kegembiraan, pintu yang dibuka adalah syakara, dia bersyukur, itu kebaikan baginya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dan bila menimpanya sesuatu dharra, malapetaka, maka itu kebaikan baginya. Dan hal itu tidak akan diperoleh dan didapati kecuali oleh bagi orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabi alaihi salatu wassalam menampakkan al-ajab, keheranan, ingin menjelaskan tentang kebagusan, kebaikan urusan orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Semua kondisi orang yang beriman itu adalah dalam kebaikan barakallahu fikum. Lalu setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini fassalah, memberikan rincian, gambaran tentang bentuk kebaikan yang diperoleh oleh orang yang beriman di dalam semua kondisi hidupnya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Setiap barakallahu fikum orang beriman kepada Allah, ini kondisinya. Sementara manusia secara umum dalam ketentuan dan keputusan Allah Jalla wa'ala, yang qasimu ila qismain, dalam ketentuan, karena kebaikan yang diperoleh sebuah ketentuan dari Allah Jalla wa'ala, musibah yang akan menimpa dirinya sebuah ketentuan dari Allah Jalla wa'ala, kebahagiaan melalui ketentuan ini, baik yang baik ataupun yang jelek, yang tidak disukai, bagi orang-orang yang beriman adalah kebaikan barakallahu fikum. Falidhalika qala ulama'una, al-insan, manusia, atas semua ketentuan dan keputusan Allah Jalla wa'ala, yang qasimu ila qismaini, terbagi barakallahu fikum menjadi dua golongan. Pertama mukminun, yang kedua wa ghairu mukmin. Orang yang beriman, mukmin wa ghairu mukmin. Orang yang beriman kepada Allahu jalla wa ala akla kulli halin ma qaddarallahu lahu fahuwa khairun lah. Dalam semua kondisi, apa saja yang Allah telah tentukan, yang Allah telah putuskan di dalam hidupnya, maka itu adalah khairun lahu, kebaikan barakallahu fikum padanya, kebaikan baginya. Bila malapetaka, ujian dan cobaan menimpa dia, dia sabar untuk menerima ketentuan dan keputusan Allah Jalla wa'ala. Sabar dia menerima. وَانْتَظَرَ الْفَرْجَ مِنَ اللَّهِ. Dia menunggu ada jalan keluar dari Allah Jalla subhanahu. وَالثَّانِي وَاحْتَسَبَ الْأَجْرَ عَلَى اللَّهِ. Mengharapkan ganjaran yang banyak dari kesabaran dia dalam penantian dan penungguan ada kelonggaran hidup dibukakan dan diberikan oleh Allah Jalla subhanahu. Dia mengharapkan ada nilai dan ganjaran dari sisi Allah Jalla subhanahu. Orang mukmin yang demikian, fakana dzalika khairan lahu, maka itu adalah satu kebaikan barakallahu fikum pada dirinya. Bahkan betapa banyak orang yang dia mendapatkan musibah, mukmin yang dia mendapatkan musibah lebih baik dan menguntungkan baginya dalam memetik nilai dan ganjaran kehidupan untuk akhiratnya dibanding dia mendapatkan kesenangan dan kegembiraan barakallahu fikum. Lakin, namun siapa yang akan ta'aqqal, mau memahaminya, mau mengerti bahwa bila datang musibah menimpanya, Allah tidak akan berbuat zalim padamu. Tapi engkau harus segera barakallahu fikum melakukan koreksian kembali untuk engkau menyadari bahwa apa yang menimpa dirimu mungkin karena ada dosa dan kesalahan yang engkau perbuat. Lum nafsa, celalah dirimu, hinalah dirimu barakallahu fikum. Kata ulama, una rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda selalu berada di dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sekian bulan berlalu, bulan berganti bulan, tahun datang tahun, berganti tahun. Kebaikan yang engkau dapatkan. Tiba-tiba Allahu Jalla wa'ala menguji dengan sesuatu yang tidak pernah engkau menduga dan menyangka. Faya akhi, wa ya ukhti, jangan barakallahu fikum putus asa. Kalau kemarin Anda itu bisa bersyukur, mensyukuri kebaikan sekian tahun Anda diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, sekarang Anda pula dituntut untuk bersabar, dan itu pula kebaikan bagi engkau. Jangan putus asa barakallahu fikum. Jangan patah semangat. Namun jadikan lapangan musibah yang menimpa dirimu untuk melakukan koreksian pada diri kita. Mungkin ada kekeliruan dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala dengan musibah ini ingin menghapusnya. Dengan musibah ini ingin menutupnya. Dengan musibah ini ingin mengangkat derajat kita barakallahu fikum. Kita melakukan koreksian pada diri kita pertama. Kedua, kita mengharapkan nilai yang lebih dari sisi Allah Jalla wa'ala. Bersabar sambil menunggu jalan keluar yang dipersiapkan oleh Allah. Atau yang diberikan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Penantian engkau dengan penuh kesabaran. Harapan engkau nilai dari Allah Jalla subhanahu. maka itu adalah khairan lak, kebaikan barakallahu fikum buatmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Saleh menjelaskan, seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, bila mendapatkan kebahagiaan min nikmatin diniyatin, nikmat dari sisi agama, berilmu masya Allah, semangat belajar barakallahu fik, wal amal salih, seperti amal saleh, nikmat diniyah yang Allah berikan pada dirinya, wa nikmatin dunyawiyah, orang beriman mendapatkan nikmat duniawi, Allah berikan harta, Allah berikan banin, anak keturunan. Lalu kemudian dia tampil menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kaib bentuk kesyukurannya ketika mendapatkan nikmat diniyah wa nikmat duniawiyah, nikmat agama, kebahagiaan dari nikmat agama dan nikmat dunia. Wa dzalika bil qiyam bi ta'atillah azza wa jalla, dengan cara tampil untuk mentaati Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Al-mu'minu fi hayatihi kama sawwara ulama'us sunnah. Orang yang beriman di dalam hidupnya ini bagikan orang yang berjalan di atas kerikil-kerikil dan duri-duri yang sangat banyak menghadap. Dia tidak mungkin akan gegabah untuk berjalan barakallahu fikum. Dia berjalan dengan berlahan-lahan, mencari barakallahu fikum ada tempat yang tidak ada durinya, letakkan kakinya, dia cari lagi. Maknanya kehati-hatian yang tinggi dan dalam, itulah wujud takwa dia kepada Allah Jalla subhanah. Dia berhati-hati melangkah, dia berhati-hati berjalan dalam segala perkara yang terkait dengan urusan duniawinya. Ada kesamaran hukum padanya, tidak mau dia melangkah sampai kemudian ada kejelasan hukum. Dia bertanya, dia menelpon, pintu kebaikan dibukakan oleh Allah Jalla subhanah. Namun disitulah barakallahu fi, bila kesamaran itu terjadi di depan kita, seringkali kita menabraknya dan tidak mencari penjelasan dan kejelasan tentang hukumnya. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita barakallahu fikum ketawadduan dengan ilmu ini. Memang terkadang kita terbawa oleh hawa nafsu kita barakallahu fikum, kita menyelisihi kaidah dan prinsip yang kita lakukan. Tapi dengan ketulusan dan keikhlasan untuk duduk belajar agama Allah dan mengamalkan tuntunan agama, dibukakan oleh Allah pada diri kita untuk siap kembali kepada al-haq, siap meninggalkan kesalahan dan kekeliruan. Itu nikmatum minallahi jalla subhanah, sebuah nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang pantas bagi engkau untuk bergembira dengannya. Ma'ah bersamaan, di sana ada orang-orang yang masya Allah dalam pandangan kita, tetapi berat baginya untuk kemudian mau kembali mengakui kesalahan dan kekeliruan dirinya. Bahkan wal'iyadu billah, dia tampil untuk membela kekeliruan dan kesalahan itu, mencari pengikut, mencari para pembela. Kalau dia sadar, ya akhi fillah, tidak ada yang mengikuti engkau dalam kesalahan ini kecuali orang-orang yang bermasalah di dalam agamanya. Fattaqillah, kembalilah engkau, kembali. Begitulah barakallahu fikum, betapa gampang seseorang itu untuk menyimpang dan menyeleweng. di saat kemudian pintu kebajikan itu dicabut oleh Allah Jalla Subhanahu. Disinilah untuk kita selalu mensyukuri, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Masih ada teman-teman kita yang sayang pada diri kita karena Allah Jalla wa'ala membagikan kebaikan yang dia telah dapatkan, lalu dibagikan kepada diri kita sendiri. Ama tashkur ala Allah ya azza wa jal. Tidakkah kau bersyukur kepada Allah pertama kali? Lalu dan kemudian engkau berterima kasih kepada saudaramu yang telah membagikan nikmat diniyah pada dirimu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Falidhalika barakallahu fikum. Wa angkulu lakum tentang gambaran orang yang syakawah hidupnya. Celaka barakallahu fikum. Dalam gambaran al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala wa alamatus syakawati. Tanda dari kecelakaan, kerugian hidup itu adalah kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tayhihi wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas. Orang yang merugi hidupnya tatkala ditambah ilmunya, maka ditambah pula kesombongannya barakallahu fikum, wa taihihi dan penyimpangan dan penyelewengannya. Sebaliknya dengan apa yang kita bahas di depan, saya menyampaikan khawatir semua ini menimpa saya dan menimpa ikhwani dan akhwati fillah. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berjuang untuk melindungi diri kita sendiri barakallahu fikum. Kalaupun ilmu kita ditambah oleh Allah Jalla wa'ala, ditambah keberkahannya, ditambah manfaatnya, kita menjadi orang yang tawadu, bertambah kasih sayang kita kepada barakallahu fikum setiap orang. Tatkala ditambah ilmunya, ditambah barakallahu fikum kesombongannya, penyelewengan dan penyimpangannya, maka tatkala ditambah amalnya, ditambah pula keangkuhannya dan mencela serta merendahkan orang-orang barakallahu fi. Merendahkan rahimani wa rahimakumullah, hafizani wa hafizakumullah. Anda orang yang tampil menasihati dia, Anda sudah belajar ilmunya. Ketika dia tidak menerima nasihat, orang yang jelek dari Anda, yang jelek akhlaknya, yang jelek perangainya, bahkan ada fi syai' minal marad, tatkala barakallahu fikum dia tidak menerima nasihat, Anda direndahkan. Orang yang jelek itu menjadi orang yang baik di sisinya barakallahu fikum. Alaysa hadza minasy syaithan? Bukankah ini adalah perangai-perangai syaitan? Dia lari dari orang yang sayang pada dirinya, lalu dia mendekat dari orang yang akan menimpakan dirinya masaib, musibah, malapetaka, menjadikan dia berani untuk angkuh lagi, sombong. Bukankah itu kerugian barakallahu fikum? Tapi siapa yang mau sadar, yang mau mengerti hal itu rahimani wa rahimakumullah, bahwa keangkuhan, kesombongan pada dirinya akan melahirkan barakallahu fikum sifat-sifat yang lebih jelek dan yang lebih jahat lagi rahimani wa rahimakumullah. Anda tidak dihormati lagi olehnya. Yang tadi masya Allah wa subhanallah, bagaimana tawaduknya di hadapan engkau, tiba-tiba berubah 180 derajat. Anda akan lihat perjalanannya barakallahu fi. Tidak hanya engkau yang akan dianggap dan diremehkannya. Orang yang darinya engkau menimba ilmu akan diremehkan. Mungkin alim ulama itu akan diremehkan dan dientengkan. Hakadha ad-dhalal. At-taih. Demikianlah kesesatan. Barakallahu fikum. Tidak kemudian membiarkan dia terjatuh dan terjebur dalam satu lubang. Tetapi akan digeret lagi untuk masuk ke lubang yang keberikutnya. Masuk ke lubang yang keberikutnya. Kalau tidak segera mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala, dia akan terus berturut-turut jatuh ke satu lubang kepada lubang yang keberikutnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kebaikan yang dihinakan. Kebaikan yang direndahkan dan diremehkan. Padahal saudara engkau sedang membagi kebaikannya yang dia telah dapatkan dan syukuri barakallahu fikum. Ini nikmat diniyah yang dia dapatkan. Dia ingin membagikan pada dirimu. Engkau tidak mau menerimanya. Engkau tidak mau mengambilnya. Maka pintu barakallahu fikum berbahaya telah terbuka pada dirimu. Ya akhi fillah. Kemudian barakallahu fikum. Beliau menambahkan. Bertambah amalnya. Bertambah keangkuhannya. Bertambah amalnya. Bertambah pelecehan dan peremehannya terhadap orang-orang. Bertambah amalnya. Maka bertambah pula husnudzan pada dirinya barakallahu fikum. Tambah husnudzan pada dirinya. Ana enggak salah kok. Dia yang salah. Ana enggak pernah. Husnudzan pada dirinya. Subhanallah, subhanallah. Khasarah, khasarah. Kerugian barakallahu fikum dia dapatkan dan alami. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Meremehkan lahir. Kemudian fakhr. Kesombongan dan keangkuhan pada dirinya. Tambah lagi. Husnudzan binafsihi. Berbaik sangka pada dirinya. Barakallahu fikum. Sementara ulama kita. A'immatus salaf. Mengajak kita bukan husnudzan pada diri. Tetapi mengajak agar kita banyak-banyak su'udzan pada diri kita sendiri. Yaqulu Rabbuna kama yarwihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Setiap dari kalian itu adalah tersesat. Kecuali orang yang aku telah berikan hidayah, kata Allah Jalla wa'ala. Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian hidayah padaku. Dan aku akan menganugerahkannya kepadamu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis qudsi barakallahu fikum. Kullukum dhallun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Kalian semuanya berada di dalam kesesatan. Kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah padanya. Maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Jalla wa'ala. Niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Semestinya, bertambah amal, ketawadduan bertambah. Tidak kemudian barakallahu fikum meremehkan dan mengencengkan orang lain. Tidak kemudian menjadi husnudzan pada diri. Tapi bertambah su'udzan pada dirinya rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul. Bagaimana anda husnudzan pada diri anda? Sementara di antara lambung anda ini ada musuh barakallahu fikum. Bagaimana engkau akan husnudzan? Sementara di antara kedua lambungmu itu ada musuh pada dirimu sendiri. Oleh karena itu barakallahu fikum. Orang yang selalu husnudzan pada dirinya berat untuk kemudian rujuk kepada al-haq barakallahu fikum. Orang yang selalu husnudzan pada dirinya sendiri, berat baginya untuk kembali kepada al-haq. Baca, dengar ucapan Muhammadil Imam, Anda akan menemukan seolah-olah apa yang diputuskan, apa yang adalah dakwatus salafiyah, ditegur, ya si Anda salah, keliru. Ini bukan prinsip dakwatus salafiyah. Subhanallah ya ikhwan. Famada hasal? Apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Karena ada sifat yang seperti itulah yang menyebabkan berat untuk kembali kepada Allah. Apa beratnya untuk mengatakan aina am ana salah? Lalu kesalahan yang dia lakukan pada hari ini, sekarang ini, kesalahan yang dia lakukan disuruh mengembalikan kepada ucapan-ucapannya yang telah lewat. Hamlul mujmal, membawa ucapan yang mujmal ini. Ya Allah, apa beratnya bagi engkau untuk mengatakan tubtu ilallah jalla subhanah. Akhtatu, saya salah, saya keliru, barakallahu fi. Tapi kembali kepada qaidah Abul Hasan, qaidah Ali Hasan Al-Halabi, mengembalikan yang mujmal kepada al-mufassal dan seterusnya. Subhanallah ya ikhwan. Kalau itu tertimpa orang-orang yang tinggi ilmunya, fama balukum nahnu ya ikhwan. Ana dan segenap ikhwani lebih lagi diambang mara bahaya. Namun di sana Allah jalla wa ala telah memberikan kiat untuk bisa melindungi yang lemah ilmunya, yang lemah agamanya, yaitu ittisalu, menyambungkan diri kita ini dengan ulama uttiqat, akabiril ulama, ittisal, menyambungkan diri kita dengan mereka, barakallahu fikum. Inilah yang menjadikan ilmu kita yang lemah ini menjadi kuat. Mungkin amal kita, ibadah kita, tidak mungkin akan bisa kita bandingkan dengan dia dan mereka. Masih lemah. Tapi Allah berikan kekuatan. Di saat kita mengambil bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan ittisal, menyambungkan diri, menghubungkan diri dengan ulama uttiqat, ulama al-atqiya, ulama barakallahu fikum as-sabitin, ulama al-mustaqimin, Allah jalla wa ala melindungi kelemahan yang ada pada diri kita ini. Alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Ini nikmat dari Allah jalla wa ala. Tatkala orang yang tinggi ilmunya, tinggi amalnya, waduh, perjuangannya luar biasa besarnya. Kalau dibeberkan guru-gurunya, waduh, tidak ada yang sama di Indonesia. Ini gurunya puluhan masyayikh luar biasa, barakallahu fikum. Tidak ada yang menyamainya. Tapi lihat pintu, barakallahu fikum. Atau mau dengar bagaimana riwayat hidupnya dibeberkan. Bagaimana keahlian, keilmuannya, subhanallah. Lal faedah. Mal faedah. Apa faedahnya rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadapan, di hadapan Anda punya sifat fakhr. Anda ihtikar kepada orang lain. Dan Anda husnudzan pada diri Anda. Apa faedah yang Anda dapatkan dari semuanya itu, barakallahu fikum? Tidak ada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ba'abshir ya ikhwani wa ya akhwati. Dengan nikmat dari Allah jalla subhanah, bertambah ilmu kita. Kita tahu jalan kemana mengarahkan, kemana mengembalikan, di mana kita meminta bimbingan. Alhamdulillah, dengan kelemahan ilmu yang ada pada diri kita, mungkin pondok pesantren kita dihina karena pelajarannya, karena ininya, karena itunya. Tapi alhamdulillah, Allah menyelamatkan kita, barakallahu fikum. Kita tidak pernah merasa, barakallahu fikum, terhinakan karena kita belajar kitab usulus salasa. Bahkan kita bangga bisa belajar kitab Usulul Salasah, bisa belajar kitab Qawaidul Arba, bisa belajar kitab Kashfus Syubhat, bisa belajar pada Usulul Iman, belajar kitab-kitab ulama Ussunnah. Selesai walhamdulillah bisa mengambil fawaid. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Udzakkiru nafsi wa iyyakum. Agar jangan sampai kita terbawa oleh pintu kepada pintu yang berbahaya ini. Kita menyangka dia telah berjuang yang besar untuk kemaslahatan agama. Padahal barakallahu fikum, kepada orang yang sesat lebih dekat dari orang yang lurus agamanya, lurus manhajnya, berjalan bersama ulama ustiqat. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah at-taih, itulah kesesatan, itulah penyimpangan yang terjadi. Bertambah ilmu, bertambah amal, bukan menjadikan dia tawaduk, bukan menjadikan dia lebih menyayangi barakallahu fikum saudaranya yang sayang pada dirinya, memunculkan husnul dhan pada dirinya wal iyadu billah. Bertambah umurnya, bertambah pula barakallahu fikum kerakusan hidupnya. Dunia sudah diberikan anugerah oleh Allah Jalla wa'ala mewujudkan pendidikan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fanahnu nashkur ala dhalik. Kita mensyukuri semuanya itu. Sebuah anugerah yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Mewujudkan pendidikan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wahaula'in nas mutasabikun. Mereka berlomba-lomba barakallahu fikum, mencari tempat yang basah, mencari tempat yang menguntungkan, langkah-langkah yang menguntungkan. Antum bisa menyaksikan, tidak kemudian bertambah kezuhudannya, tidak bertambah kekonaanannya, bertambah umurnya, bertambah kerakusannya barakallahu fikum wal iyadu billah. Kalau itu menimpa saya dan menimpa ikhwani, segenap asatidah, semoga Allah Jalla wa'ala menjauhi dan melindungi kita. Ini adalah berbahaya barakallahu fi. Bertambah umur engkau, bertambah pula kerakusan. Kerakusanmu dari kedudukan, kerakusanmu dari pamor, kerakusanmu dari nama, posisi dan seterusnya, kerakusanmu dari harta benda dan seterusnya barakallahu fi. Wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlih wa imsakihi kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi kibrihi wa taihihi wa hadhihi al umur ibtila'un min Allah wa imtihanun yubtala biha ibaduh fayas'adu biha aqwamun wa yashqi biha aqwamun. Kata beliau barakallahu fikum, ketika ditambah hartanya, bertambah kebakhilannya, ditambah pelitnya, ketika bertambah kedudukan dan posisinya, tambah sombong. Ini semuanya merupakan ujian dari Allah. Allahu Jalla wa'ala menguji masing-masing hambanya. Disinilah terbagi kaum menjadi dua. Kaum yang berbahagia dengannya dan kaum yang celaka dengannya barakallahu fikum. Tentunya harapan kita kepada Allah Jalla Subhanah, agar Allah Jalla wa'ala memasukkan kepada kaum ya sa'adu, yang bergembira dan berbahagia dengan ibtila, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwati hafizani wa hafizakumullah. Ini ucapan barakallahu fikum al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka sekali lagi, hadith nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam perlu barakallahu fikum kita dalami dan kaji. Pada pertemuan Ba'dal Asar, saya menyebutkan sebuah isyarat. Kita akan menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bagaimana untuk kita bisa mewujudkan kesabaran dalam sebuah musibah, dalam sikap kita disakiti hatinya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dan miliki, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Setiap poin dari 20 poin itu, subhanallah, padanya barakallahu fikum, memang jalan keluar yang tepat di dalam hidup kita. Dan kita akan sampaikan insyaallah pada pertemuan barakallahu fikum yang akan datang terkait dengan bimbingan beliau. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, tentu buat atau faedah lil jami', terlebih khusus buat diri saya sendiri. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.